Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin amma ba'du. Para pendengar yang saya muliakan, alhamdulillah pada malam hari ini seperti biasa kita bisa berjumpa kembali dalam kajian kita, dalam kajian fikih, kajian kitab takrib. Alhamdulillah dalam kesempatan kita yang lalu telah kita selesaikan pembahasan kita mengenai ilmu faraid. Dan untuk pertemuan kita kali ini kita akan melanjutkan kajian kita mengenai hal yang masih erat hubungannya dengan faraid, yaitu wasiyah. Jadi memang biasanya keterangan mengenai masalah wasiat ini oleh para fuqaha diletakkan setelah masalah faraid. Karena faraid berhubungan dengan cara untuk pembagian harta setelah pemilik harta tersebut meninggal. Adapun wasiat adalah pesan-pesan yang harus dilakukan, yang mana pesan ini adalah pesan dari orang yang meninggal tersebut. Maka di sana ada kesamaan, ada sedikit kesamaan antara wasiat dengan faraid, yaitu sama-sama hal tersebut dilakukan setelah meninggalnya mayit. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu al-imam Ahmad bin Husain al-Asfihani al-Syafi'i rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Faslun fil wasiyati wa yajuzu wa tajuzu al-wasiyatu bil ma'lumi wal majhuli wal mawjudi wal ma'dumi. Yang artinya, dan diperbolehkan wasiat bil ma'lum dengan sesuatu yang telah diketahui, wal majhuli dan sesuatu yang tidak diketahui, wal mawjudi dan wasiat dengan sesuatu yang sudah ada, wal ma'dumi dan sesuatu yang belum ada. Sebelum kita kaji secara mendalam dan secara luas mengenai pembahasan masalah wasiat ini, terlebih dahulu kita mengetahui arti daripada lafaz wasiat ini. Lafaz wasiat, kalau kita lihat dalam bahasa Arab, itu diambil dari kata-kata al-isol. Jadi, al-wasiat diambil dari kata-kata wasaitu syai'a. Usihi idha wasaltuhu. Wasiat dalam bahasa mempunyai arti al-isol yang berarti menyambung. Dan kata-kata wasiat ini diambil dari kata-kata wasaitu syai'a. Saya menyambung sesuatu. Dikatakan, jadi kalimat wasiat ini diambil dari kata wasaitu yang artinya adalah menyambung, seakan-akan orang yang meninggal ingin menyambung amal solehnya, jangan sampai terputus dengan mati. Maka disambung dengan wasiat ini, nanti amalnya tetap akan mengalir pahalanya untuk dia setelah dia meninggal. Jadi seakan-akan orang yang meninggal ingin menyambung amal baiknya meskipun dia telah meninggal. Kata-kata wasiat dan kata-kata iso dalam bahasa Arab artinya sama, satu, yaitu al-isol. Cuma para fuqaha di sini membedakan antara kalimat wasiat dengan isol. Wasiat yang akan kita pelajari adalah memberikan hak atau sesuatu secara sukarela untuk orang lain, yang mana pemberian ini dilakukan setelah dia meninggal. Tapi kalau isok adalah pesan yang dia, yaitu wasiat atau pesan kepada orang lain untuk mengurusi urusan dia. Misalnya kalau dia ingin meninggal, anaknya masih kecil-kecil, dia pesan kepada orang lain, nanti kalau saya meninggal, uruslah anak saya. Maka ini dinamakan isok. Adapun memberikan sesuatu kepada orang lain atau kepada masjid, yang mana sesuatu ini dilakukan setelah dia meninggal, namanya wasiat. Tapi kalau kita tengok secara bahasa, kata-kata isok dan kata-kata wasiat mempunyai arti yang sama. Wasiat ini sangat dianjurkan. Wasiat diperbolehkan dan sangat dianjurkan. Dalil diperbolehkannya wasiat ini bisa kita temukan baik dalam Al-Quran atau Al-Hadis atau ijma' para ulama. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kutiba 'alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin." Yang artinya, kutiba 'alaikum, diwajibkan atas kamu semuanya, idza hadara ahadakumul mautu, jika salah satu dari kamu akan meninggal, intarka khairan, jika dia meninggalkan harta yang banyak, al-wasiyatu, untuk melakukan wasiat, lil-walidaini, untuk kedua orang tua, wal-akrabin, dan untuk kerabat, bil-ma'ruf, secara baik, haqqan alal muttaqin, ini adalah sebuah hak atau kewajiban yang harus dilakukan oleh orang yang bertakwa. Yang dimaksud dengan bil ma'ruf di sini adalah dengan cara ma'ruf, dengan cara adil. Yang mana orang yang berwasiat, dengan wasiatnya tersebut tidak untuk mendolimi siapapun, termasuk mendolimi ahli waris. Juga dalam surat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mim ba'di wasiyatin yusi biha audainin." Jadi harta tersebut yang ditinggalkan oleh mayit boleh dibagi, tapi memba'di wasiyatin, sesudah dipenuhi wasiat-wasiat yang dibuat oleh mayat tersebut. Memba'di wasiyatin yusi biha audainin, atau sesudah dibayar hutang-hutangnya. Berarti wasiat ini diperbolehkan. Adapun ayat yang pertama yang saya sebutkan tadi mengandung arti wasiat itu adalah hal yang wajib. Tapi akan kita terangkan bahwasanya hal ini telah dinasakh. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu, syahadatu bainikum idza hadara ahadakumul mautu hinal wasiyati ithnan dzawa 'adlin minkum." Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, syahadatu bainikum, idza hadara ahadakumul mautu, jika seseorang dari kamu menghadapi kematian, ya, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah wasiat itu disaksikan oleh dua orang. Isnani dawa adli minkum, oleh dua orang yang adil di antara kamu. Ini adalah ayat-ayat yang menerangkan diperbolehkannya wasiat dan wasiat itu sangat dianjurkan. Adapun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Ma haqqu mri'in muslimin lahu syai'un yusi fihi yabitu lailataini illa wa wasiyyatuhu maktubatun 'indahu." Yang artinya, tidaklah berhak bagi seorang muslim, gampangnya seyogianya, bagi seorang muslim, kalau dia ingin mewasiatkan sesuatu, kecuali wasiat tersebut telah tertulis 2 hari sebelumnya. Karena apa? Karena dikhawatirkan dia keburu meninggal sebelum sempat menulis wasiatnya. Karena kematian tidak ada yang bisa mengetahuinya kapan dia akan datang. Begitu juga dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan yang lainnya dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mahrumu man hurimal wasiyah. Orang yang terhalang dari kebaikan adalah orang yang tidak bisa menulis wasiat. Juga dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah juga, man mata ala wasiyatin mata ala sabilin wa sunnatin wa mata ala tuqa wa syahadatin wa mata maghfuran lahu. Yang artinya barang siapa yang meninggal dan sudah menulis wasiatnya, mata ala sabilin, maka dia mati dalam jalan kebaikan, wa sunnatin, dan mati sesuai dengan sunnah yang aku datang, yang aku bawa. Wa mata ala tuqa, dan mati dalam keadaan bertakwa, wa syahada, dan mendapatkan derajat syahada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa mata maghfuran lahu, dan mati dalam keadaan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita tengok dan kita baca sejarah-sejarah para sahabat terdahulu, bisa kita temukan bahwasanya semua sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti mereka menulis wasiat-wasiat mereka, baik wasiat untuk anak mereka, untuk cucu-cucu mereka, atau untuk kerabat mereka. Imam Abdul Razak dalam kitabnya Musannaf meriwayatkan hadis dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, qala kanu ai as-sahabatu yaktubuna fi sudurihim wasayahum bismillahirrahmanirrahim hada ma awsa bihi fulan bin fulan. Jadi Imam Abdul Razak meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat Anas bahwasanya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap orang dari mereka mempunyai wasiat-wasiat yang ditulis di hati mereka yang diwasiatkan untuk orang-orang yang sesudah mereka. Dan para ulama telah ijma atau telah sepakat bahwa saya wasiat ini diperbolehkan dan dianjurkan dalam agama. Dan tidak ada satu orang pun yang ingkar tentang diperbolehkannya wasiat ini. Maka wasiat ini adalah sudah menjadi sesuatu yang diperbolehkan dan dianjurkan dalam agama. Dalilnya bisa kita temukan baik di Al-Quran, di Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau di ijma para sahabat seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, wasiat ini meskipun diperbolehkan dan sangat dianjurkan, tapi perlu diketahui bahwasanya sedekah ketika kita belum meninggal, ketika kita dalam keadaan sehat, itu lebih utama daripada kita sedekah dengan cara wasiat. Jadi sedekah yang kita lakukan sedangkan kita dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan segar bugar, itu pahalanya lebih banyak dan keutamaannya lebih besar daripada sedekah atau sesuatu yang kita wasiatkan setelah kita meninggal. Karena secara otomatis orang yang dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan segar bugar, dia mempunyai banyak keinginan. Kesenangan dunia, kesenangan dia akan dunia sangat besar. Sehingga untuk melepaskan atau memberikan sesuatu yang dia sangat cintai atau yang dia sangat senangi kepada orang lain sangat berat. Dan ini bisa melatih orang tersebut untuk mempunyai sifat pemurah, untuk tazkiyatun nafsi dari sifat-sifat yang tercela seperti sifat bakhil atau sifat pelit. Nah, tetapi kalau orang tersebut sudah dalam keadaan sakit parah, dia mungkin enteng karena dia dalam keadaan seperti itu sudah tidak mikir dunia lagi. Maka dari itu Sedekah yang kita lakukan dalam keadaan sakit, dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan segar bugar, ini pahalanya lebih banyak dan keutamaannya lebih besar daripada wasiat yang kita lakukan setelah kita meninggal. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Fastabiqul khairat." Berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut." Dan infakkanlah dari apa yang telah kami rizkikan kepadamu. Min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, sebelum maut mendatangi salah satu dari kepada kamu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala ja'a rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala ya Rasulullah ayyu shadaqati a'zamu ajran, qala anta saddaqa wa anta sahihun shahih takhsha al-faqra wa ta'mul al-ghina wa la tumahil hatta idza balaghat al-hulqum qulta li fulan kada wa li fulan kada wa qad kana li fulan. Yang artinya, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Wahai Rasulullah, sedekah apa yang paling besar pahalanya?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Anta saddaqa wa anta sahihun syahih." Kamu bersedekah sedangkan kamu dalam keadaan sehat wal afiat dan dalam keadaan pelit. Takhsyal faqra, takut kalau nanti jatuh miskin. Wa ta'mul al-ghina, dan menginginkan, mengharapkan jadi orang kaya. Wala tumahil hatta, jangan sampai kamu akhirkan. Idza balaghatul hulqum, nanti kalau sudah sakit parah, qulta, kamu mengatakan fulan ini kasih ini, fulan kasih ini, fulan kasih enggak. Jadi sedekah yang paling besar pahalanya adalah sedekah yang kita lakukan sedangkan kita dalam keadaan sehat wal afiat, dalam keadaan pelit, dalam keadaan kita takut nanti jadi orang fakir, dalam keadaan kita berusaha bersungguh-sungguh untuk menjadi orang kaya. Lah, dalam keadaan seperti ini sedekah sangat dianjurkan, karena dengan sedekah tersebut dapat melatih kita untuk mempunyai sifat zuhud, untuk mempunyai sifat tidak melihat dunia. Dunia itu adalah semata-mata wasilah atau perantaraan. Dunia adalah semata-mata bukan milik kita, tapi dunia adalah sebuah usaha kita untuk menuju akhirat. Ya. Imam Tirmidzi dalam kitabnya As-Sunan meriwayatkan hadis dari sahabat Abi Darda radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul mathalul ladzi ya'tiku 'indal mauti kamathalil ladzi yuhdi idza syabi'. Yang artinya, perumpamaan orang yang membebaskan budak setelah dia meninggal atau ketika dia meninggal, kamathalil ladzi yuhdi idza syabi', seperti orang yang memberikan makan kepada orang lain sedangkan dia sudah kenyang. Dia sudah kenyang baru dia kasihkan kepada orang lain. Maka ini pengorbanannya tidak begitu besar, tapi kalau Anda sedang butuh terus Anda berikan kepada orang lain, nah ini berarti pengorbanannya sangat banyak. Jadi intinya, sedekah ketika dalam keadaan sehat, ketika dalam keadaan sehat walafiat, itu lebih bagus dan lebih banyak pahalanya daripada sedekah dengan cara wasiat nanti dilakukan setelah kita meninggal. Meskipun begitu, ya, tapi hikmah daripada diperbolehkannya wasiat ini sangat besar sekali. Memang kalau kita lihat secara kaidah, ya, secara kaidah dalam fikih, bahwasanya kalau kita lihat seperti kaidah dalam kaidah, ya, kita lihat menurut kaidah, wasiat itu tidak diperbolehkan. Karena apa? Karena wasiat itu adalah melakukan sesuatu yang kita lakukan setelah kita meninggal. Padahal kalau kita sudah meninggal, segala bentuk harta yang kita tinggalkan sudah tidak menjadi milik kita lagi. Tapi hal ini diperbolehkan oleh agama karena hikmah yang sangat besar sekali. Karena dalam wasiat ini ada faedah, yang mana faedah ini akan kembali kepada orang yang berwasiat. dan kembali kepada masyarakat itu sendiri. Karena apa? Karena orang yang berwasiat akan mendapatkan pahala. Pahalanya tidak akan terputus dengan matinya. Dan dia akan mendapatkan pujian yang baik dari orang-orang yang dia tinggalkan. Juga faedah untuk orang atau keluarga yang dia tinggalkan. Juga faedah untuk membantu masyarakat. Misalnya kalau dia wasiat untuk masjid misalnya, atau untuk pembangunan madrasah, atau untuk hal-hal yang lainnya yang bersifat sosial, maka wasiat ini adalah wasiat sangat berfaedah sekali untuk masyarakat umum, dan ini sangat dianjurkan oleh agama. Maka saya katakan, meskipun kalau kita lihat dari kaidah, wasiat ini tidak diperbolehkan, karena kalau kita sudah meninggal, berarti harta tersebut sudah tidak menjadi milik kita, tapi menjadi milik ahli waris. Tapi dalam hal ini, agama memperbolehkan wasiat karena adanya hikmah yang sangat besar ini. Wasiat, hukum daripada wasiat seperti yang saya katakan tadi, wasiat sangat dianjurkan. Terus hukumnya bagaimana? Wasiat ketika pada awal permulaan Islam, wasiat ini diwajibkan. Wajib untuk berwasiat untuk kedua orang tua dan untuk sanak keluarga. Dalam hal ini, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kutiba 'alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairan lil wasiyatu lil walidaini wal aqrabin bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Diwajibkan atas kamu semuanya jika salah satu dari kamu meninggal, intaraka khairan, kalau meninggalkan harta yang banyak, al wasiatu untuk memberikan wasiat, lil walidaini kepada kedua orang tua, wal akrobin dan kepada sanak kerabat, bil ma'ruf dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang adil, bukan karena atau bukan dengan cara yang zalim. Hakon al mutakin adalah sebuah kewajiban atas orang yang bertakwa. Tetapi para ulama mengatakan ayat ini telah dinasakh, telah dihapus dengan ayat-ayat yang lain yang menerangkan mengenai warisan. Begitu juga ayat ini telah dihapus dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hukumnya. Karena seperti yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya dari sahabat Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, qala bahwasanya firman Allah intaraka khairal wasiyati adalah dihapus dengan ayat mawaris. Dihapus dengan ayat mawaris, ini adalah keterangan yang dikatakan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Juga dalam hadis yang lain, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Inna Allah qad a'ta kulladzi haqqin haqqahu fala wasiyata liwarisin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan setiap orang bagiannya masing-masing. Fala wasiyata liwarisin, maka tidak diperbolehkan wasiat untuk ahli waris. Jadi, wasiat dalam awal permulaan Islam hukumnya adalah wajib. Kemudian dihapus dengan ayat-ayat tadi yang telah saya katakan, kewajiban tersebut menjadi terhapus dan wasiat tetap dianjurkan dan hukumnya adalah mustahab, hukumnya adalah sunnah. Tapi kadang-kadang mewasiatkan sesuatu itu menjadi wajib. Kapan? Kalau seseorang punya tanggungan, baik tanggungan kepada Allah Subhanahu wa taala atau tanggungan kepada orang lain. Misalnya dia punya tanggungan berkewajiban untuk mengeluarkan zakat atau untuk melakukan ibadah haji, kemudian tidak sempat untuk melakukannya, keburu meninggal, maka orang tersebut wajib untuk berwasiat kepada orang lain untuk membayar zakatnya dan untuk melakukan hajinya, diwakilkan kepada orang lain. Atau dia punya tanggungan, punya titipan, dititipi oleh orang lain, wadiah. Atau dia punya hutang kepada orang lain, kemudian sebelum meninggal dia wasiat untuk dibayar hutangnya dan untuk dikembalikan titipan tersebut. Hal ini adalah wasiat, seperti ini hukumnya adalah wajib. Dan wasiat ini kadang-kadang juga bisa berubah menjadi haram. Bagaimana? Misalnya wasiat khamr misalnya. atau wasiat untuk melakukan sesuatu yang meresahkan masyarakat. Misalnya wasiat kepada anaknya, nanti kalau saya meninggal, misalnya bangunlah dari sebagian harta yang saya tinggalkan ini, bangunlah bar misalnya atau tempat disko. Wa na'udzubillah. Ini adalah termasuk wasiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasiat dalam hal kemaksiatan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga wasiat memberikan hartanya kepada orang lain semata-mata untuk apa? Semata-mata untuk mengurangi bagian dari ahli waris. Ini adalah wasiat yang haram, karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an ghairu mudharin wasiatan minallah wallahu alimun halim. Wasiat tersebut ghairu mudharin, tidak berbahaya, tidak merugikan kepada orang lain, kepada ahli waris. Wasiatan minallah, ada wasiat dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alimun halim, Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala niat kita, segala sesuatu yang ada di hati kita. Maka jangan sampai Anda wasiat itu tujuannya adalah untuk memperkecil atau mempersedikit bagian yang akan diterima oleh ahli waris Anda. Kemudian wasiat seperti akad-akad yang lainnya, seperti muamalah yang lainnya, tidak sah kecuali wasiat ini memenuhi rukun-rukun dan syaratnya. Harus ya. Jadi wasiat tidak bisa menjadi sah, tidak bisa dihukumi sah kecuali wasiat ini telah memenuhi rukun. Dan setiap rukun harus memenuhi syarat-syaratnya. Rukunnya wasiat itu ada 4. Yang pertama adalah al-musi, orang yang berwasiat. Yang kedua adalah musalah, orang yang diwasiati, yang menerima wasiat. Al-musabih, barang yang diwasiatkan. As-sighah, sighah ijab qabul, yang diucapkan oleh orang yang mewasiatkan. Dan keempat hal ini adalah menjadi syarat, menjadi rukunnya wasiat. Imam Abi Suja di sini beliau akan menerangkan kepada kita syarat-syarat daripada setiap rukun ini. Kita bahas syarat yang pertama, rukun yang pertama. Imam Abi Suja menyebutkan wa yajuzul wasiyatu bil ma'lum wal majhul wal mawjud wal ma'dum. Diperbolehkan wasiat dengan sesuatu yang maklum, sudah diketahui, wal majhul, sesuatu yang belum diketahui, wal mawjud, sesuatu yang ada, wal ma'dum, sesuatu yang tidak ada. Ini adalah menyangkut rukun yang ketiga, yaitu sesuatu yang diwasiatkan. Sesuatu yang diwasiatkan itu harus memenuhi dua syarat ya. Yang pertama, sesuatu yang diwasiatkan hendaklah sesuatu yang boleh dimanfaatkan menurut syarak atau menurut agama. Maka tidak diperbolehkan kita wasiat dengan sesuatu yang tidak diperbolehkan untuk kita pakai, seperti wasiat tempat judi atau wasiat alat-alat yang diharamkan oleh agama, seperti seperti alat tulahwi, alat-alat musik yang dilarang oleh agama. Begitu juga misalnya kalau kita wasiat dengan kitab-kitab yang dilarang, seperti kitab sihir misalnya atau kitab falsafah yang sangat berbahaya. Karena apa? Karena wasiat ini adalah sesuatu yang diperbolehkan untuk menyambung agar kebaikan kita di dunia tidak terputus, tetapi terus sambung sampai kita telah mati, wasiat atau pahala amal kita masih terus. Loh, maka tidak mungkin kita ingin menyambung amal baik kita dengan sesuatu yang diharamkan oleh agama. Maka syarat yang pertama atas sesuatu yang boleh diwasiatkan adalah sesuatu tersebut adalah sesuatu yang boleh dipakai atau boleh dimanfaatkan menurut syarak atau menurut agama. Kalau sesuatu yang diwasiatkan tersebut adalah barang yang diharamkan, seperti wasiat tempat-tempat perjudian. Dia wasiat, ini bapak punya keinginan belum tercapai misalnya, ini kalau saya mati nanti tanah sebelahnya rumah itu bangun saja tempat perjudian. Nah, tidak diperbolehkan. Karena tujuan daripada wasiat itu adalah untuk menyambung kebaikan kita yang terputus dengan kematian kita. Jangan sampai kebaikan tersebut terputus, tetap mengalir meskipun kita telah meninggal. Maka sesuatu yang kita wasiatkan adalah sesuatu yang berguna, tidak boleh sesuatu yang diharamkan. Yang kedua, sesuatu yang diwasiatkan adalah sesuatu yang bisa dipindah kepemilikannya. Bisa dipindah kepemilikannya. Kalau sesuatu tersebut tidak bisa dipindah kepemilikannya, seperti kisos misalnya, atau seperti syuf'ah ya, hak untuk melakukan syuf'ah seperti yang kita terangkan kemarin, maka hal seperti ini tidak boleh kita wasiatkan. Tidak boleh kita wasiatkan. Maka karena syarat daripada sesuatu yang boleh diwasiatkan ini cuma dua ini, maka bisa kita lihat boleh kita wasiat dengan sesuatu yang majhul seperti yang disebutkan oleh Imam Abi Suja. Boleh kita wasiat dengan sesuatu yang majhul, sesuatu yang tidak diketahui atau tidak dilihat. Misalnya wasiat dengan janin yang masih ada di perut. Atau misalnya wasiat dengan susu yang masih ada di perutnya hewan misalnya. Misalnya bagaimana? Misalnya kalau saya punya onta yang lagi bunting, saya bilang, nanti anak onta yang sekarang ada di perutnya onta ini, kalau saya mati, kasihkan anak onta ini kepada fulan orang fakir itu. Ini boleh, namanya wasiat bilmal al-majhul, diperbolehkan. Diperbolehkan. Juga wasiat diperbolehkan dengan harta yang makdum, yang belum ada. Misalnya, saya wasiat kepada anak saya, nanti kalau saya meninggal, misalnya, hasil panen tahun ini yang belum ada, nanti hasilnya kasihkan ke masjid sebagai sedekah jariah. Maka boleh. Meskipun panennya belum ada, maka wasiat dengan sesuatu yang makdum belum ada, ini diperbolehkan. Diperbolehkan, ya. Juga wasiat dengan sesuatu yang tidak diketahui atau tidak ditentukan, boleh. Misalnya saya wasiat nanti ini salah satu daripada mobil ini nanti kalau saya meninggal berikan ke masjid. Nah, ini boleh. Kalau akad jual beli tidak diperbolehkan atau akad ijarah tidak diperbolehkan. Tapi kalau akad wasiat seperti ini, salah satu dari mobil ini kalau saya mati nanti berikan kepada masjid. Nah, ini boleh. Diperbolehkan. Juga diperbolehkan wasiat dengan manfaat sesuatu atau wasiat yang dibatasi dengan waktu, boleh. Boleh. Misalnya kalau dia mengatakan, nanti kalau saya meninggal, rumah ini ya biar dipakai oleh takmir masjid selama 2 tahun atau selama 3 tahun, nanti kamu ambil kembali. Nah, boleh. Boleh. Juga wasiat dengan barang yang najis yang diperbolehkan untuk kita manfaatkan, boleh. Misalnya wasiat ini pupuk kandang ini kalau saya meninggal nanti kasihkan kepada para fakir miskin untuk dipakai pupuk sawahnya. Ini boleh. Itu semuanya diperbolehkan. Nah, karena waktu yang sudah mau habis ya, insyaallah untuk kesempatan kita yang akan datang kita akan menerangkan syarat daripada orang yang boleh berwasiat, juga syarat orang yang bisa menerima wasiat, juga syarat daripada sewotnya wasiat. Sebelum kita tutup kajian kita di sini ada soal yang masuk ke kita. Soal ini dari Mas Indra yang bunyinya, di antara kelompok Syiah doktrinnya sama yaitu Ahlul Bait dan visinya kok bohongan. Artinya kata orang Syiah berbohong itu sebagai landasan dan itu diperbolehkan untuk manipulasi orang Sunni. Dalam akidah kita bohong seperti apa yang diperbolehkan oleh Nabi? Apakah boleh berdebat dengan mereka? Bohong tidak diperbolehkan. Agama Islam melarang kita untuk berbuat bohong. Ya. Kadang-kadang kalau orang itu sudah terbiasa bohong, maka bohong itu mudah bagi dia. Maka biasakanlah diri kita untuk selalu bertakwa, mengingat Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita melakukan maksiat yaitu berbohong ini. Karena bohong ini adalah dosanya besar. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya orang mukmin kadang-kadang khilaf, dia kadang-kadang mencuri atau kadang-kadang berzina, tapi orang mukmin bukanlah orang yang berbohong. Bukanlah orang yang berbohong. Maka bohong bukanlah sifatnya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang-kadang bohong itu wajib. Kapan itu? Jika bohong ini menyelamatkan saudara muslim kita. Misalnya kalau ada kelompok penjahat mau merampok hartanya A. Kemudian kelompok penjahat ini ketika mau masuk desa, ketemu dengan antum, ketemu dengan sampean. Sampean ditanya, mana rumahnya A? Lah, Anda bisa berbohong, oh rumahnya A tidak di sini, tidak di desa ini. Rumahnya A tidak di desa ini, tapi di desa sebelah. Bisa sana rumahnya. Nah ini bohong, tapi bohong seperti ini dianjurkan karena bohong demi menyelamatkan nyawa seorang muslim. Tapi kalau bohong selain ini, seperti ini, maka bohong tidak diperbolehkan. Atau bohong misalnya Anda sebagai seorang suami ditanya oleh istri Anda, Mas, masakannya ini enak apa enggak? Masakan saya ini kelebihan garam apa enggak? Nanti sampean tahu bahwasanya makanan ini kelebihan garam, tapi Anda berbohong demi untuk membahagiakan istri Anda agar dia tidak ngambek. Anda bilang, enggak apa-apa, Masya Allah, masakan sampean ini, masakan adik ini enak, tidak asin ya, misalnya. Meskipun bohong, tapi bohong dalam keadaan seperti ini diperbolehkan. Tapi bohong yang selain dalam keadaan seperti ini adalah bohong yang diharamkan, dan bohong adalah termasuk penyakit atau maksiat yang sudah merajalela ya. Kalau tidak dibiasakan kita untuk berbuat jujur, maka dikhawatirkan kita akan jatuh kepada kebohongan. Terus, apakah boleh berdebat dengan orang Syiah? Boleh saja. Boleh berdebat, tapi berdebat dengan cara yang baik. Jangan sampai mencaci maki dan jangan sampai mengolok-olok. Apalagi kalau sampai mengkafirkan, jangan. Boleh berdebat, tapi dengan cara yang baik. Jangan sampai mengolok-olok dan jangan sampai perdebatan tersebut menjadikan Anda benci kepada mereka. Kiranya cukup sekian kajian yang bisa kita ambil, yang bisa kita kaji untuk kesempatan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita kaji Allah Subhanahu wa taala menjadikannya ilmu yang manfaat. Nasallallahu Subhanahu wa taala ayaj'ala ilmana ilman mubarakan wa yaj'al ilmana hujjatan lana la hujjatan 'alaina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.